pulang kantor langsung aku tunggu di sini ya. Aku bisa lebih cepat kok. Aku sekarang kesana ya. Loh, kamu pulangnya lebih awal. Iki. Nanti aku jelasin di sana. Maafin aku ya, Anda. Sini, duduk dulu yuk. Aku mau minta maaf, aku udah ngecewain kamu. Tapi aku janji. It's okay. Seperti kisah yang pernah ada, kau lebih dari hati. Kita bersama buat cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada, buatku tertawa. Dan lupakan lara. Tak tahu bagaimana, aku tanpa dirimu. Tak pernah terbayangkan. Merindu, ku mohon padamu, tetaplah kau di sampingku. Hilangkan ragu, semua yang kan mengganggu. Ku cinta padamu, kasih. Cerita cinta antara kita. Ku pernah terluka, kadang tak berdaya. Kau selalu ada, buatku tertawa. Dan lupakan lara. Udah menemenin aku ngelaluin semuanya. Aku yang makasih.